بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini itu pembahasan kitab Adrul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah lil Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Qadha, kitab yang membahas tentang peradilan, dan yang terakhir yang kita bahas dari Kitabul Qadha yaitu pembahasan tentang bahwa apabila seorang hakim dia menghukumi sesuatu dan fa'asaba betul apa yang dia telah putuskan, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia memutuskan sesuatu, tentunya memutuskan di sini dengan kesungguhannya, ternyata dia salah, fa'akhta, falahu ajrun, maka dia mendapatkan satu pahala. Sehingga dalam pembahasan ini perlu kita garis bawahi bahwa seorang hakim yang di mana dia telah bersungguh-sungguh, dia telah mencari sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza hakamal hakim fajtahada, apabila seorang hakim dia menghukumi, fajtahada dengan kesungguhannya, thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada, dan apabila dia menghukumi dengan sungguh-sungguh, thumma akhta'a, kemudian salah, falahu ajrun wahid, dia mendapatkan satu pahala. Nah, kemudian pembahasan telah kita bahas yang diantaranya yaitu bahwa diharamkan bagi seorang al-qadhi dia menerima rishwah dan juga menerima al-hadaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam hadis bahwa pelaku rishwah itu mal'un. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, Nabi SAW melaknat ar-rashi wal murtashi, orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok, keduanya mal'un. Sehingga dengan hadis ini dilarang seorang hakim dia menerima rishwah dan juga hadaya. Dan disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa tahramu alaihi rishwah wal hadiyah allati uhdiyat ilaihi li ajli kaunihi qadhiyan, diharamkan dia menerima rishwah dan juga hadiah yang diberikan li ajli kaunihi qadhiyan, karena kan dia menjadi seorang al-qadhi. Ketika memutuskan perkara, dia menerima hadiah atau rishwah dari si A ataupun dari si B. Nah, orang yang berselisih, fahadama yajuz. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa la yajuzu lahu al-huq حال الغضب وعليه تسويها بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافر والسماء منهما قبل القضاء. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, ولا يجوز, dan tidak boleh dia menghukumi sesuatu ketika dia dalam keadaan marah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahkumu ahadun baina tsnaini wa huwa ghadban, muttafaqun alaih. La yahkum, janganlah seseorang dia menghukumi baina tsnaini, di antara dua yang sedang berselisih, wa huwa ghadban, dan dia dalam keadaan ghadban, marah. Hadis muttafaqun alaih. Ini dalil menunjukkan bahwa seorang alkoholik dilarang dia menghukumi dalam keadaan marah. Kenapa? Karena seseorang yang di mana dia dalam keadaan marah, maka dia akan kehilangan konsentrasi. Hatinya merasa tersibukkan dan dia tidak bisa menghukumi karena dia dalam keadaan sedang marah. Bahkan para ulama menyebutkan dan juga masuk ke dalamnya dikiaskan, yaitu sesuatu yang bisa menghilangkan konsentrasi selain dari marah, yaitu seperti al-ju', lapar. Nah, maka janganlah seorang hakim dia menghukum sesuatu dalam keadaan lapar. Hikmahnya juga sama. Seseorang yang sedang dalam keadaan lapar, dia tidak bisa konsentrasi. Kenapa? Karena pikirannya, dia ingin cepat menyelesaikan dari dua orang yang sedang berselisih, sampai dia ingin terselesaikan dengan cepat sehingga dia bisa menunaikan hajatnya, yaitu lapar. Nah, dan juga dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sangat capek sekali. Capek baru datang dari luar kota, perjalanan yang cukup melelahkan, 7 atau 8 jam, medan yang ditempuh juga cukup melelahkan. Maka ketika dia datang, ada yang berselisih, nanti ketika dia sudah beristirahat, sudah tidak capek lagi, baru dia bisa menghukuminya. Sehingga sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwa selain dari marah dikiaskan juga sesuatu yang bisa menghilangkan konsentrasi seorang al-qadhi, yaitu al-ju, dan juga bersin kan, atau apa, sakit. Nah, atau dalam keadaan haus juga sama. Bersin terus, sakit, atau bahkan sakitnya parah, atau kelelahan, lapar, atau haus, itu semuanya bisa menghilangkan konsentrasinya. Nah, bisa menghilangkan konsentrasinya. Dan juga misalkan seorang hakim dia, ketika datang dua orang yang berselisih, sakit perut misalkan, ingin buang hajat, juga sama, itu bisa menghilangkan konsentrasinya. Jangan dulu menghukumi, tunggu biar hakimnya ke kamar mandi selesaikan hajatnya, setelah itu baru. Nah, karena itu semuanya bisa menghilangkan konsentrasi sehingga dia tidak bisa berpikir, tidak bisa menghukumi karena dia disibukkan dengan sesuatu yang tadi kita sebutkan. Baik, wala yajuzu lahu lahum bihal ghadab wa alai taswiyah bain khasmain illa idza kana ahaduhuma kafir, dan alai taswiyah, baginya untuk taswiyah, menghukumi dengan seimbang, menghukumi dengan adil, illa idza kana ahaduhuma kafir, kecuali salah satunya kafir, wasama minhuma qabla al-qadha, dan mendengar dari keduanya qabla al-qadha, sebelum dia menghukumi. Nah, seorang hakim tentunya dia harus mendengar dari dua orang yang sedang berselisih. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Idza taqadha ilaik rajulani fala taqdik lil awwal hatta tasma kalam al akhar fasawfa tadri kaifa taqdi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa apabila engkau akan menghukumi dua orang, maka fala taqdil al-awwal, janganlah kau menghukumi dari yang pertama, hatta tasma' kalam akhar, sampai engkau mendengar dari ucapan orang yang kedua. Nah, dua orang yang berselisih, sehingga hakim mendengar dari si A dulu, kemudian setelah itu dari si B. Nah, dan Nabi mengatakan fasawfa tadri kaifa taqdi, dengan engkau mendengar dari keduanya, engkau akan mengetahui bagaimana engkau akan menghukumi. Nah, ini juga merupakan dari dalil yang menunjukkan bahwa sifat seorang qadhi, dia mendengar ucapan kedua-duanya, si A dan si B, sehingga jelas. Nah, jelas perkaranya, dia mengetahui apa yang disampaikan oleh si A, dia mengetahui apa yang disampaikan oleh si B, sehingga dia bisa menghukumi dengan adil. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wa tashilul hijab bihasabil imkan, dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wa tashilul hijab bihasabil imkan, bahwa seorang al-qadhi dia bisa membuka pembuka dari kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, dengan menjadi qadhi dia bisa yakni membuka tempat, waktu, sehingga orang-orang bisa datang untuk mengadukan apa yang mereka perselisihkan. Sehingga sebutkan oleh para ulama bahwa seorang qadhi dia menempatkan tempatnya yaitu tidak jauh dari orang-orang yang di sekitarnya. Kenapa? Supaya orang-orang mudah ketika ada persoalan ada dipersihkan, maka tempatnya si qadhi tadi dekat, tidak jauh. Contohnya bahwa qadhi dia rumahnya di lereng gunung misalkan. Orang ketika mau ke hakim sana membutuhkan waktu yang cukup lama, 5 jam, 6 jam. Sehingga al-qadhi di sini sebutkan tasfil, mudahkan. Mudahkan dari waktunya. Mudahkan dari tempatnya, bihasabil imkan, dengan semampunya apa yang dia bisa mudahkan. Kenapa? Karena di sini ini merupakan kemudahan. Agar semuanya bisa menyiapkan betul-betul dengan matang. Misalkan si qadhi mengatakan kepada si A, mengatakan kepada si B yang berselisih, datang hari Rabu jam 10 pagi ke tempat saya. Ini tashil, ini kemudahan. Dan kemudahan di sini yaitu agar kedua belah pihak, baik si A, baik si B, dia bisa mendapatkan di majlis tadi dengan tenang, sakinah, tidak tergesa-gesa, tidak mengatakan, tidak memberatkan, si qadhi tidak memberatkan. Kalau misalkan si A belum mendapatkan buktinya, atau si B, kasih waktu. Nah, sehingga al-qadhi bisa menghukumi dengan jelas, dengan adil. Nah, ini juga tentunya bahwa orang yang berselisih ketika dia akan datang kepada al-qadhi, tentunya datang di waktu-waktu al-qadhi tadi longgar. Harus bisa memperhatikan. Jangan datang tengah malam. Datang jam 12 malam misalkan. Yang dimana al-qadhi sedang tidur. Capek. Nah, sehingga orang yang datang tadi tidak mengetahui keadaan dari si qadhi tadi. Mungkin dia datang dari luar kota. Mungkin dalam keadaan dia ada masalah. Mungkin dalam keadaan dia dalam sedang sakit atau lain sebagainya. Sehingga perlunya di sini yakni tashil hijab bihasabil imkan, di sini ada waktu-waktu. Kalau bahasa kita sekarang ada, kalau di pengadilan ada jam-jam kerja. Nah, ada jam dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, yang dimana di situ waktu yang seseorang bisa menuju al-hakim, al-qadhi untuk menyampaikan perselisihan apa yang terdapat di antara dua orang yang sedang berselisih. Ini juga merupakan adab dari orang yang menuju ke al-hakim, al-qadhi. Dia harus mengetahui waktu, tempat. Nah, karena al-hakim, al-qadhi juga manusia, butuh untuk istirahat, butuh waktu luang, berkumpul dengan keluarganya. Sehingga alangkah baiknya bahwa al-qadhi dengan orang yang berselisih, dia menetapkan waktu. Nah, datang jam sekian, waktu sekian ke tempat ini. Sehingga semuanya sudah disiapkan. Baik si A ataupun si B, orang yang berselisih, kedua-duanya, baik juga al-hakim dalam keadaan tenang semuanya. Nah, kita teruskan kembali insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.